peringatan dari prasangka jelek, praduga jelek. Allah, makna daripada Allah, prasangka, disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa'tiqadu syai'in laisa lahu asli. Allah, prasangka, praduga, merupakan keyakinan terhadap suatu perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada sandaran. Anta dunna fi nafsika shay'an la asla lahu wa huwa hadithun nafsi. Engkau berprasangka pada dirimu sesuatu perkara yang tidak ada dasarnya. Di Malwan ini termasuk hadithun nafsi, pembicaraan jiwa, pembicaraan diri. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, inna dhanna abdabul hadith. Sesungguhnya praduga, prasangka itu merupakan abdabul hadith, sedusta-dustanya pembicaraan. Dikatakan, Lord, ini merupakan pembicaraan, tapi pembicaraan yang ada pada diri seseorang. Nah, sehingga dia mengatakan abdabul hadith. Kalau kita lihat dari dhahir yang nampak dari hadis ini, sifatnya umum, wajib bagi kita untuk menjauhi segala macam bentuk zon, prasangka buruk. Akan tetapi, di dalam suatu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya kita tidak wajib untuk menjauhi semua bentuk-bentuk prasangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, praduga. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Allah tidak menyatakan sebuah prasangka itu dosa, tapi hanya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sehingga ayat ini merupakan muqayyad yang mengikat dari hadis yang kita bacakan tadi yang sifatnya mutlak. Demikian, awal prasangka yang mengandung dosa ini wajib untuk kita menjauhinya. Adapun prasangka yang tidak mengandung dosa, maka kita tidak wajib untuk menjauhi. Tentunya prasangka yang tidak mengandung dosa, apabila dikuatkan dengan bukti-bukti, dikuatkan dengan tanda-tanda yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang diduganya. Sehingga seakan-akan seorang itu menyaksikan suatu perkara yang diduga. Di antara faedah yang kita bisa dapatkan dari hadis yang dibacakan tadi, yang pertama, at-tahdzir minadh-dhann, peringatan dari prasangka jelek. Dan telah kita jelaskan, prasangka jelek yang dilarang dalam hadis tersebut yaitu prasangka yang tidak dibangun di atas bukti-bukti dan tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran terhadap apa yang diduganya. Nah, adapun kalau seandainya buat praduga, prasangka yang disertai dengan bukti-bukti, tanda-tanda yang menunjukkan kepada kebenaran, maka ini tidak diharamkan. Oleh karena itu, berkata para ulama rahimahumullah, yahrumul dhannu fi muslim zahiruhu al-adalah, haram berprasangka jelek terhadap seorang muslim yang zahirnya itu jujur, adil. Kalau kita melihat ada seorang muslim yang zahirnya jujur, adil, ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram terhadap muslim yang seperti itu kita berprasangka jelek, berprasangka buruk. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala, mereka tidak menyebutkan secara mutlak haram berburuk sangka kepada setiap muslim. Tidak sampai di sana titik. Tetapi mereka menyebutkan haram berprasangka buruk kepada muslim yang zahirnya adalah adalah. Yang zahirnya jujur, yang zahirnya adil, diharamkan kita sorban kepada, disebutkan ikatannya, tidak selamatkan. Ikatannya yaitu muslim yang bohirnya jujur adil, haram kita berburuk sangka kepadanya. Dalam artian, kalau seandainya seorang muslim yang bohirnya tidak adil, tidak jujur, maka tidak mengapa kita berburuk sangka kepadanya dengan perkara yang sesuai dengan keadaan. Nah, misalkan seseorang dia itu terkenal orang yang suka menipu, suka berdusta di dalam muamalah bersama yang lain. Kemudian orang ini hendak bermuamalah dengan kita, sementara kita tahu bahwasanya orang ini orang yang dusta, tidak jujur, tidak amanah, penipu dan sebagainya. Kalau keadaan orang yang seperti ini, maka tidak mengapa kita bersyukur kepada, jangan-jangan kalau saya bermuamalah dengannya, saya pun akan ditipu, saya pun akan dikhianati dan lain sebagainya. Ini tidak mengapa kita ada prasangka demikian, dikarenakan orang ini nampaknya tidak adil, tidak jujur, tidak amanah secara zahir. Adapun kepada seorang muslim yang dia jujur secara zahirnya, bersifat adil, bersifat amanah, maka jangan sampai kita berburuk sangka kepadanya, memberikan praduga-praduga yang jelek kepadanya. Nah, faedah yang lain, anna hadits an-nafsi yutlaku 'ala al-hadits, sesungguhnya pembicaraan jiwa dimutlakkan sebagai pembicaraan. Ya. Bisikan hati disebut juga sebagai hadis. Ucapan, ucapan hati dimutlakkan sebagai ucapan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dhanna aqdabul hadits," sesungguhnya dhann prasangka buruk ini merupakan sedusta-dusta pembicaraan, sedusta-dusta ucapan. Ini menunjukkan bahwasannya ucapan hati pun, ucapan diri, ucapan jiwa pun dimutlakan sebagai hadis ucapan. Sehingga Nabi mengatakan, Tuhan, walaupun yang sifatnya itu ucapan hati, ucapan diri, Rasulullah menyifatnya sebagai akdabul hadis, sejelek-jelek atau sedusta-dusta pembicaraan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaja an ummatil khata'a, apa, Inna Allah tajawaja an ummati ma hadatat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku apa yang terucap dari dirinya, terbesit dalam dirinya selama dia tidak melakukannya dan dia tidak mengucapkannya. Kalau kita perhatikan betapa banyak ucapan-ucapan hati atau lintasan-lintasan pikiran kita, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atau yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Akan tetapi alhamdulillah lintasan-lintasan pikiran tersebut tidak menyebabkan kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar lintasan pikiran saja, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Kalau sekedar bisikan hati saja, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Syaitan senantiasa dan terus-menerus mengganggu manusia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memberikan bisikan-bisikan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, bagaimana menciptakan Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Tiba-tiba syaitan berusaha untuk menggelincirkan manusia. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Ini bisikan-bisikan. Kadang-kadang ada lintasan dan pikiran-pikiran. Kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita tidak condong kepadanya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lintasan-lintasan pikiran yang demikian. Kita segera bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Nah, bisikan hati tadi atau ucapan hati ini tidak berdosa selama kita tidak condong kepadanya dan tidak membenarkannya. Kalau kita condong dan membenarkannya, maka hukuman alaihi bima yaqdi dzalika, akan diberikan hukuman terhadap perbuatannya sesuai dengan perbuatan tersebut. Adapun kalau sekedar bisikan-bisikan pikiran saja, lintasan pikiran, kemudian dia menolaknya, maka tidak berdosa. Nah, pada yang lainnya, husnul ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baiknya pengajaran rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hukum, beliau pun menyebutkan alasannya. Pada asalnya, tatkala seseorang menyebutkan alasan kenapa ini tidak boleh, kenapa ini haram misalkan, ini membuat seseorang atau jiwa kita ini semangat untuk menerima hukum tersebut. Nah, dikarenakan seorang kata saya bisa memang Allah Taala di anas insan yatma'innu ila ma ya'rifu illa tahu akthar mimma yatminu ila ma la ya'rifu illa tahu. Sesungguhnya seorang itu lebih tumanina, lebih tenang terhadap perkara yang dia ketahui alasannya lebih banyak daripada tenangnya terhadap perkara yang dia tidak mengetahui apa alasannya. Seorang tatkala dia mengetahui perkara yang tahu alasan kenapa itu tidak boleh, kenapa itu tidak boleh, ini lebih membuat tenang. Nah, dari tenangnya terhadap perkara yang dia tidak mengetahui apa alasannya. Wa in kana tamamul 'ubudiyyah la yakunu illa idza istaslama al-insan lima ya'lamu illa tahu wa ma la ya'lamuhu. Walaupun di antara kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menerima terhadap hukum-hukum yang dia ketahui apa alasannya dan juga hukum-hukum yang tidak yang dia tidak mengetahui apa alasannya. Ini kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau Rasulnya tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini haram atau ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, misalkan. Dia tahu alasannya ataupun tidak tahu alasannya, maka menerima hukum-hukum tersebut. Ini merupakan kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi tentunya tidak diragukan lagi apabila disebutkan alasannya kenapa ini tidak boleh, sebutkan alasannya, maka akan bertambah ketenangannya pada seorang hamba tersebut. Nah, sudah tidak mengapa tentunya seseorang dia bertambah keimanannya dan berusaha untuk meyakinkan dirinya dengan mengetahui alasan-alasan dan sebab-sebab dari hukum tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Wahai Rabb, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min. Allah mengatakan, tidakkah engkau beriman? Tapi Allah mengatakan, Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saja aku beriman. Akan tapi, aku ingin hatiku ini semakin tenang. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hal ini bukan berarti tidak percaya kepada Allah, tidak beriman bahwasanya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, tapi untuk menenangkan, mengokohkan dirinya, beliau meminta kepada Allah supaya memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Nah, Elias tadi saya sebutkan kesempurnaan penghambaan seorang hamba, dia menerima setiap hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, tahu alasannya, tahu sebabnya ataupun tidak mengetahui sebabnya. Nah, tahu hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya, kalau Allah dan Rasulnya yang menetapkan suatu hukum, maka dia menerimanya dengan lapang dada. Tapi disebutkan tadi, tatkala mengetahui apa alasannya, Ini lebih membuat semangat diri kita. Dan juga lebih menambah ketenangan diri kita. Sehingga di sini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa ilahnya, apa alasannya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita menjauhi prasangka jelek? Ia mubawon dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Fa inna dhanna aqdabul hadith. Dikatakan dhan, prasangka buruk, ini merupakan sedusta-dusta ucapan. Nah, sehingga dhan ini masuk ke dalam dusta. Sehingga dilarang oleh Allah dan Rasul. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann, innal ba'dha dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, praduga. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian memata-matai. Dan janganlah sebagian kalian membicarakan kejelekan sebagian yang lainnya. Kata para ulama dalam ayat ini mengandung tiga larangan. Larangan yang pertama berprasangka buruk. Larangan yang kedua memata-matai. Larangan yang ketiga menggibahi. Disebutkan tiga perkara ini dikarenakan berkaitan antara satu dengan lainnya. Seseorang kalau sudah memiliki prasangka buruk kepada temannya, kepada saudaranya, biasanya berlanjut dengan perbuatan yang berikutnya, yaitu memata-matai. Dimata-matai, dipantau terus apa kejadian kesalahan yang dilakukan. Nah, mungkin walaupun dia sampai ke rumahnya pun dimata-matai. Apa yang dilakukan di rumahnya? Ketika dia bersama teman-temannya pun dimata-matai. Apa yang dilakukan? Keluar rumah, ketika dia masih terus dimata-matai. Takkan mendapatkan kesalahannya. Berpindah kepada tingkatan yang ketiga. Menggibahi. Membicarakan kejelekan temannya kepada yang lain. Si fulan ini begini, si fulan ini begitu. Nah, sehingga Allah sebutkan tiga perkara tadi. Nah, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka-prasangka yang jelek. Kebanyakan praduga-praduga, dikarenakan sebagian praduga itu adalah dosa. Dan janganlah kalian memata-matai. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan kejelekan sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai, padahal kalian membencinya, tidak mau makan? Ini perumpamaan yang Allah umpamakan. Orang yang senangnya menggibahi orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, perumpamaannya bagaikan dia memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Tentunya kalau dia menggunakan akalnya, tidak mau. Tidak mau memakan daging saudara yang menjadi bangkai. Kalau tidak mau, maka hendaklah menjauhi ghibah. Dikarenakan perumpamaan orang yang menggibahi saudaranya bagaikan memakan bangkai saudara. Nah, kalau kita merenungi ayat tadi, maka ini sebagai bentuk ancaman yang keras, peringatan dari bahaya menggibahi saudaranya. Nah, Masuk hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ma'qil ibn Yasar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepadanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jannah kepadanya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita bacakan tadi, apakah hadis ini sifatnya khusus kepada pemimpin yang besar atau wakilnya, para menteri, para gubernur dan lain sebagainya, ataukah hadis ini sifatnya umum? Kata Syekh Nusayn rahimahullahu ta'ala, huwa amun, hadis ini sifatnya umum. Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepada, baik dia sebagai presiden, baik dia sebagai menteri, baik dia sebagai gubernur, wali kota, atau bahkan walaupun dia sebagai pemimpin rumah tangga. Asli sifatnya umum. Dikarenakan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami, dia sebagai pemimpin terhadap keluarganya, anaknya, istrinya. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan menipu anaknya, istrinya, menggolini anaknya, istrinya, maka masuk ke dalam hadis ini. Allah katakan haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan jannah kepadanya. Nah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama, anak umur kullaha biadillah. Sesungguhnya perkara-perkara semuanya itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang mendapatkan kekuasaan yang kecil ataupun yang banyak melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang menjadi presiden, seseorang menjadi gubernur, menteri, dan sebagainya. Kekuasaan yang mereka dapatkan, ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan. Allah yang beri kuasa. Sekuat apapun manusia, sepintar apapun manusia, kalau Allah memberikan kekuasaan kepadanya, tidak akan mendapatkan kekuasaan. Semua umur, semua perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah yang kedua, annahu law taaba hadzal ghash, kalau seandainya orang yang menipu ini dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka azab atau ancaman yang disebutkan tadi tidak berlaku kepada pemimpin yang dia menipu rakyatnya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukannya, maka tidak terancam dengan ayat tadi. Dikarenakan ayat tadi ancaman bagi pemimpin yang dia meninggal dalam keadaan menipu rakyat, belum bertobat dari dosanya, maka diancam diharamkan surga bagi. Adapun kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosanya, maka tidak berlaku ancaman tadi terhadap masalah. Faedah yang keempat, ana wasya man istara'ata Allah alaihi min kaba'i dunia. Sesungguhnya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepadanya, kemudian dia menipu, tidak amanah terhadap kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, ini diantara dosa-dosa besar. Dikarenakan Nabi sebutkan ancaman ini bagi para pemimpin yang dia menipu rakyatnya. Nah, faedah yang berikutnya, menipu rakyat ini diantara dosa besar. Nah, bahkan sebagian mengatakan kufur, diantara kekuatan-kekuatan kufur, dikarenakan diharamkan surga kepadanya. Kalau diharamkan surga kepadanya, di mana tempatnya? Di neraka. Ada pertanyaan, apakah selama-lamanya tinggal di neraka atau tidak? Para pemimpin yang menipu rakyatnya, apakah dia selama-lamanya tinggal di neraka atau tidak? Di sini tidak terdapat. Yang nampak dari hadis ini bahwasannya pemimpin yang menipu rakyatnya meninggal dalam keadaan seperti itu, yang nampak di hadis ini, yukhallad finnar, kekal di dalam neraka. Wala na'lamu ahadan yukhallidu finnar da'iman illa idha kana kafiran. Nah, dan kita tidak mengetahui seorang pun yang kekal di dalam neraka selama-lamanya melainkan dia seorang kafir. Lakin madhab ahli sunnati wal jamaah anna mithla hadhihi nusus al-wa'idiyah yahmilunaha ala nusus al-ukhra. Akan tapi madhab ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya yang seperti dalil-dalil ini, dalil tentang ancaman-ancaman ini, dibawa kepada dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu dalam masalah ini, manusia atau kaum muslimin berkenaan dengan hadis-hadis yang dalamnya ada ancaman-ancaman dan janji-janji, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antara mereka ada yang lebih mendahulukan hadis-hadis yang sifatnya janji-janji dan melupakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya ancaman. Kelompok ini mengatakan setiap dalil yang datang tentang ancaman itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin, mereka tidak akan mendapatkan ancaman tersebut. Sehingga kelompok ini mengatakan seorang muslim bagaimanapun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia tidak akan mendapatkan dosa terhadap kemaksiatannya, walaupun yang dilakukannya adalah dosa-dosa besar. Ini pendapat Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan iman itu cukup mengenal dengan hati saja. dosa dan kemaksiatan tidak ada pengaruh kepada keimanan. Orang yang berdosa, orang yang bermaksiat masih dinyatakan sempurna keimanan. Ini kelompok hujjah, kelompok batil yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan pernyataan ini, dia telah membuka pintu bagi para pelaku kemaksiatan untuk bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, sehingga dengan kekuatan semacam ini atau keyakinan semacam ini, orang-orang akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan selain kekafiran dan mengatakan, "Alhamdulillah, keimanan kami sempurna. Dosa diangkat dari kami." Tentu ini merupakan kebajikan. Nah, kelompok yang lainnya, mereka mengatakan bahwasannya dalil-dalil yang berisi tentang ancaman-ancaman ini sifatnya mutlak dan tidak dikecualikan dengan hadis-hadis yang sifatnya janji-janji. Ini pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengatakan setiap dalil yang dalamnya ancaman, maka ini mesti terwujud. Nah, kalau seseorang masuk ke dalam neraka, maka tidak akan keluar selama-lamanya. Ini pernyataan orang-orang Khawarij yang mereka berpendapat bahwasanya seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar dihukumi sebagai kafir dan di akhirat akan kekal di dalam neraka. Mereka mengatakan orang yang sudah masuk ke dalam neraka dia akan keluar dari neraka. Nah, mereka hanya mengambil dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Sehingga mereka mengatakan orang yang meninggal, penguasa yang meninggal, pemimpin yang meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, maka dia kekal di dalam neraka. Dengan alasan di akhirat nanti hanya ada dua tempat saja, surga dan neraka. Enggak ada yang ketiga. Kalau dia harapkan surga, berarti dia kekal di dalam neraka. Nah, akan tapi pendapat ini pendapat yang baru. Nah, kelompok yang pertama Murji'ah adalah kelompok yang baru. Dan kelompok yang kedua, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, mereka pun adalah kelompok yang baru. Nah, yang benar yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah ya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, yang mereka mengatakan bahwa saya seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar di dunia dihukumi sebagai mukmin yang lemah kurang keimanannya, dan di akhirat dihukumi tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk masuk ke dalam surga, maka dia akan masuk ke dalam surga secara langsung. Kalau Allah berkehendak untuk mengadab menghukumnya, maka dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosa-dosa yang dilakukannya, dan kalau ada keimanan, maka akhirnya pun akan dimasukkan ke dalam jannah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lantas bagaimana dengan Kristen? Barang siapa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, diharamkan surga, apa makna diharamkan surga di sini? Nah, para ulama mereka mengatakan maksudnya seorang ke dalam surga ada dua tempat. Ada dukulan awaliyah, ada dia masuk pertama tanpa didahului dengan adab. atau disebut dengan dukul mutlak, masuk secara mutlak, tidak diawali dengan azan, tapi langsung masuk ke dalam surga. Ada juga yang masuk ke dalam surga dengan diadab terlebih dahulu. Nah, dan makna daripada hadis tadi, diharamkan surga kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi para pemimpin yang menipu rakyatnya, diharamkan masuk surga awalian. Ya, diharamkan masuk surga secara langsung. Nah, إِنَّ لَبُدَ أَنْ يُعَذَّبْ ثُمَّ يَدْخُلْ فَيَكُونُ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ يَعْنِي إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى يُعَاقِبَهُ. Sehingga dia mesti merasakan adab, kemudian dia masuk ke dalam jannah kalau ada keimanan dengan dia. Sehingga makna hadis tadi, barang siapa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, kemudian dia menipu rakyatnya dan mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka dia diharamkan surga padanya. Diharamkan surga di sini maknanya diharamkan surga sampai dia dihukum, disiksa terlebih dahulu. Kalau sudah disiksa sesuai dengan dosa-dosanya, kalau ada keimanan, dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga jelas bahwasannya seorang penguasa yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya tidak mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, dan diancam dengan neraka. Diancam tidak akan masuk surga yang pertama. Akan tetapi dia akan masuk surga kalau ada keimanan dalam dirinya. Dengan syarat ada keimanan dalam diri, akan masuk surga setelah dia diadab dan lebih jauh. Nah, ini makna hadis yang kita sebutkan tadi. Sehingga makna ayat Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni kesyirikan, dan Allah mengampuni yang di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, sebagai Allah mengatakan, ayat ini menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal bukan dalam keadaan musyrik tapi melakukan dosa-dosa yang dia belum bertobat darinya, maka di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa-dosa yang di sana ada dalilnya bahwasanya dia akan diadab atau diharumkan masuk surga dukulan awaliyah. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Jadi makna wa yaqulu ma'duna dzalika liman yasha, kalau mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apabila dia melakukan dosa-dosa yang mesti untuk dihukum terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, sebagian ulama pun ada yang mengatakan bahwasanya hadis tadi mengkhususkan ayat. Dan artinya semua dosa-dosa di bawah kesyirikan, kalau dia meninggal belum bertobat, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak mengampuni, Allah mengampuni dan langsung memasukkannya ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak untuk menghukumnya, Allah menghukumnya terlebih dahulu. Dan kalau ada keimanan, nanti akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jelas yang namanya dosa kita harus menjauhinya. Nah, dan firman Allah tadi mayyasha dari orang yang Allah kehendaki. Tidak ada seorang yang menjamin bahwa semua kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam semua keadaan, nah, kita berada dalam bahaya kalau melakukan dosa-dosa. Dan kita belum bertobat dari itu. Dikarenakan apakah di akhirat nanti kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni atau bukan? Nah, sehingga sekali lagi kita hendaklah menjauhi berbagai macam dosa-dosa. Dan apa ada yang lainnya? Ibadul jannah, menetapkan adanya surga. Surga itu sesuatu yang hak. Neraka pun sesuatu yang hak. Benar adanya. Jangan sampai kita ragu dengan adanya surga dan adanya neraka. Orang yang ragu dengan adanya surga dan neraka termasuk mengkufuri hari akhir. Nah, dikarenakan termasuk di antara iman kepada hari akhir, kita beriman kepada semua perkara yang terjadi setelah kematian. Dan di antara yang nanti akan ada yang masuk ke dalam surga, akan ada yang masuk ke dalam neraka. Harus kita iman. Kalau kita mendustakannya, jangan-jangan surga itu hanya khayalan saja. Neraka pun hanya khayalan untuk menakut-nakuti saja. Tidak. Itu semuanya benar adanya. Walaupun kita belum menyaksikannya, tapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, seakan-akan kita menyaksikannya. Dan kita yakin adanya. Nah, atau ragu, kalau ragu saja ini bisa mengeluarkan dosa, apalagi mengingkari tentang adanya surga dan neraka. Nah, maka dia kufur, keluar dari Islam. Kita bacakan dua hadis, yang satu berkenaan dengan su'udzon, di antara akhlak yang buruk adalah su'udzon. Telah dijelaskan rinciannya dari su'udzon. Bahkan sudah lama ada yang mengatakan su'udzon itu dia haram, diantaranya berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka kepada seorang muslim yang zahirnya baik, kita berprasangka kepada ini haram, bukan? Nah, dan di antara su'udzon yang wajib yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kon, prasangka-prasangka ada yang diharamkan, ada yang wajib. Kok prasangka jelek kepada Allah, prasangka jelek kepada kaum muslimin yang nampaknya baik, ini haram. Kok prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hukumnya wajib. Prasangka baik kepada mukmin yang nampaknya baik, ini sunnah hukumnya. Ada mukmin yang baik, zahirnya baik, adil, jujur. Prasangka baik kepada ini hukumnya adalah mandur sunnah. Dan ada juga yang mubah. Kita berprasangka jelek kepada seorang mukmin, seorang muslim yang zahirnya jelek, yang zahirnya suka melakukan kemaksiatan, suka melakukan kefasikan, khianat, tidak jujur, dusta. Nah, kita pun prasangka jelek kepadanya, ini mubah-mubah saja. Boleh-boleh saja. Bukan perkara yang diharapkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita di sini. Dan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.